ikut kegembiraan Imlek. La ikhwana udzubillah. Awas. Justru, awas jangan dipahami salah. Kajian kita hari ini di hari Imlek bukan ikut kegembiraan Imlek. Justru untuk tidak bertasyabuh dengan mereka. Ya. Justru untuk tidak bertasyabuh dengan mereka. Mereka berkumpul di tempat yang buruk. Dan dalam perkara yang buruk, ya kita ikhwah. Pertama, kita ini memang kebanyakan adalah orang sibuk. Mencari waktu-waktu libur, betul tidak? Bukan karena Imleknya, na'udzubillah. Ya, anda juga kalau antum undangannya Ustaz, hari raya, apa, dalam rangka meriahkan hari raya Imlek, ada kajian Ustaz Fakhruddin, anda tidak mau datang. Jadi bukan untuk meriahkan Imlek, na'udzubillah, tidak ya. Nah, penutup pengajian surat Wal Asri ini tidak ada sunnah ikhwah. Ya, Wal Asri penutup pengajian tidak ada sunnah. Kalaupun mau silakan, yaitu ketika antum berjumpa ya dengan teman. Sunnahnya tidak ada. Nabi, karena ada sunnah, kalau di sini secara khusus ada sunnah, kata Nabi SAW, ya, tidaklah seseorang membaca subhanakallah bihamdik dan seterusnya ketika mereka bubar dari tempat duduknya atau majlisnya, kecuali Allah akan mengampuni saudara-saudara saya yang terjadi di ketika mereka berada di majlis itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini kafaratul majlis. Adapun dikiaskan tadi, yaitu kafaratul bubar dari kajian dengan tadi berpisah ya dengan membaca surat An-Nasr, ini tidak ada sunnah. Kalau ada sunnah nih, saya akan datang kepada kita. Al-Asr ya. Ikhwah, bagaimana menghilangkan rasa hasad dalam hati? Kita katakan hasad itu enggak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Pertama, makanya Rasul katakan innal hasada, hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Pertama ikhwah, ngapain dihasadi? Ya, karena si fulan dan si alan itu dapat nikmat dari Allah. Bukan tak upaya dia. Berarti kalau kita menghasadi si fulan dan si alan, kita bersuudzon dengan Allah. Satu. Yang kedua, bikin sakit hati orang ya. Semakin senang semakin orang dia susah ya. Semakin orang senang seorang dia susah. Semakin kaya semakin dia susah. Mungkin dia sampai mati karena dia pusing lihat kekayaan orang lain. Hasad. Makanya ikhwah, dalam majlis Bulughul Maram yang lalu kita bacakan hadis dalam Bulughul Maram, yaitu unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullah. Lihat sama yang lebih rendah. Masalah dunia ikhwah, lihat sama yang lebih rendah. Jangan tangga. Makanya kalau tangga terus jalan najong, betul tidak? Kalau tangga terus najong gitu. Apa najong, Pak? Tersandung maksudnya. Ya. Kalau tangga terus tersandung kita, tangga terus begini. Tunduklah. Lihat kepada yang lebih bawah. Subhanallah. Sehingga kalau kita melihat yang kepada yang lebih bawah, yang keluar alhamdulillah. Ya. Punya mercy, alhamdulillah. Orang masih baleno katanya. Ya. Punya senantiasa alhamdulillah. Ikhwah, alhamdulillah. Makanya apabila dia senantiasa ridho, makanya ikhwah, lihat nih. Manusia itu Allah katakan nahnu qasamna bainakum ma'isyatuhum. Kami bagikan ma'isyahnya sudah. Sudah, makanya ridolah dengan pembagian Allah. Sambil kita berusaha tentunya. Itulah yang diberikan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga penyakit hasad ini, aduh ya. Ditambah lagi nanti hasadnya kalau berlebihan bisa menyebabkan penyakit mata jahat. Al-ainu haqq, kata Rasulullah. Ya, mata dengki. Bukan hanya hatinya yang rusak, dia pun bisa merusak orang. Matanya, bila dipakai melihat, karena kedengkian yang sangat di dalam dada, bisa merusak apa yang dilihat. Ini penyakit ain dalam Islam ada. Ya. Melihat temannya jenggotnya bagus, gak senang, dia liatin gini, rontok ini. Nah, ini benar. Ini terjadi, ikhwah, di Madinah. Di Madinah, ada orang masuk jenggotnya bagus sama teman-temannya, Mungkin ada temannya yang tidak senang. Rontok jenggotnya. Itu penyakit ain. Ya? Penyakit ain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ain. Makanya sering-sering meruqyah diri kita. Allahu Akbar. Ikhwah sudah mengenal sunnah, tapi masih main game dan online sehingga sholatnya subuh. Belum kenal sunnah ini. Ya maksudnya belum sempurna kenal sunnahnya. Kalau sudah kenal sunnah enggak bakal gini. Ya? Ikhwah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, La ilaha illallah. Hadis, Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam, seseorang meninggalkan yang enggak manfaat. Yang enggak manfaat aja selalu ditinggalin, kumaha yang madarat. Buka internet. Ya? Na'udzubillah. Ya, situs-situs yang tidak baik. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang enggak manfaat aja suruh di ngomong no benar atau cicing, cek Rasulullah, benar tidak? Falyakul khairan au liyas, ngomong yang baik atau diem. Omongan itu ada tiga ya, ada manfaat, ada yang madarat, ada yang enggak manfaat sama madarat. Tengah-tengah, yang diambil yang manfaat saja. Ya? Gitu nyorocos, cerewet, rebet, masyaallah. Tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjadi madarat. Berpisah karena Allah bukan karena kebencian. Naam. Ana tadi bilang berpisah sama saudara saya dari sana. Di jaza di Madinah. Dia masih di Madinah. Ya, karena pinter S2, kita bodoh enggak masuk S2. Ya. Berpisah karena Allah. Kita tidak mau berpisah. Tapi ketika berpisah karena Allah. Dia meneruskan tugas pendidikannya, talabul ilmu. Kita meneruskan tugas di sini. Ya. Berdakwah sedikit-sedikit, menyampaikan ilmu yang sedikit ini disampaikan kepada yang mau mendengarnya. Cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, gitu. Benci karena Allah, karena dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Benci karena Allah, karena dia melakukan sesuatu yang dia benci karena Allah. Kita benci kepadanya karena Allah. Hanya dalam prakteknya, apakah benci karena Allah langsung kita tembak, langsung kita bom, langsung kita kafir, togut, serang dan sebagainya? Lah ya kok, ada caranya, ada fikih benci juga, ada fikih benci. Pemerintah misalkan, sebagian ada yang benci sama pemerintah, ada kebencian memang sesuatu yang dia lakukan melanggar Allah. Tapi apakah serta-merta, lihat sekarang ya, berapa ratus yang meninggal di Mesir. Itu bukti. Ketika kebencian diungkapkan dengan cara yang tidak legal. Khawarij. Pemberontak. Di Tunis. Berapa orang yang mati? Ya, madarat yang lebih besar. Negara Islam. Wajahnya sudah. Negara Islam. Mesir dan sebagainya. Mesir berdarah. Subhanallah. Padahal sesama Muslim. Ya, wajib benci karena Allah, namun prakteknya harus sesuai dengan fikih yang benar. Hasad kepada orang kafir tidak boleh kok. Hasad, hasud. Terus ngapain dia hasud? Ya, karena ikhwah nih, sesuatu yang dibangun di atas dunia itu buruk. Hasad kita karena dia, masya Allah, buruk itu. Ya tak? Tapi kalau kita marah kepada dia, memang dia musuh Allah. Kita benci sama dia. Bukan teman akrab kita, iya. Karena dia musuh Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Tidak boleh ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yawaduna man hadallahu wa rasulah. Dia mencintai orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu akrabu qaribin, walau kanu aba'ahum, walau itu dia bapaknya. Au abna'um anaknya, au ikhwan saudaranya, au asyur keluarga. Walaupun dia bapak kita, dia musuh Allah, dia musuh kita. Tidak boleh kita mencintai kepadanya karena Allah. Kita tidak boleh cinta dalam hati kita. Tapi tetap prakteknya praktek yang harus disesuai dengan fikih Islam. Allah katakan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahbihim fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memerintahkan untuk melakukan kesyirikan kedua orang tua, ojo ditaati. Ulah ditaati. Jangan ditaati, tapi gimana? Hantam dia. La wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dia di dunia dengan cara yang baik. Cinta zahir, cinta batin berbeda. Ya, dengan ummi yang kafir, dengan abi yang kafir, cinta zahir. Cinta batin tidak, karena dia musuh Allah. Wa sallallahu wa sallam an Muhammad subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.